الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم جماعه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir kisah dari kisah Nabi Yusuf dan keluarga beliau alaihi salatu wasalam, di ayat yang ke-93 dan setelahnya, Nabi Yusuf setelah mengkhabarkan dan memberitahu tentang identitas beliau, bahwa Nabi Yusuf yang ada di hadapan saudara-saudaranya ini adalah yang dulunya dianiaya oleh saudara-saudaranya sendiri. Walhasil mereka saling memaafkan. Idhabu, setelah itu Nabi Yusuf mengatakan idhabu biqamisi hadha, pulanglah kalian ke negeri kalian membawa serta bajuku ini, baju yang dipakai oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Fa'alquhu ala wajhi abi, kemudian letakkanlah baju itu di atas wajah ayahku. Ya'ti basira, akan kembali pulih penglihatannya sama seperti sedia kala. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, dan silakan kalian bawa serta keluarga kalian semuanya, ayah kita dan keluarga kalian semuanya, bawa kemari, bawa ke negeri Mesir, di tempat yang lebih bagus, lebih baik. Walamma fasalatil 'iru qala abuhum, maka ketika berangkat saudara-saudaranya Yusuf yang membawa serta bajunya Yusuf, qala abuhum, berkata ayah mereka, inni la ajidu riha Yusuf, dari negeri Kanaan Nabila Ya'qub mencium bajunya atau aromanya Yusuf alaih salatu wassalam. Dikatakan bahwa perjalanan masih 7 hari. Perjalanan masih 7 hari, aroma Yusuf sudah ada sampai ke penciuman Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Inni la ajidu riha Yusuf, aku mencium bau dan aroma Yusuf. Padahal sudah sekian puluh tahun tidak pernah ketemu. Dan aroma ini, barakallahu fikum, ada pada manusia, ada juga pada hewan. Kalau pada hewan melalui aroma mereka mengetahui, barakallahu fikum, apakah ini anak keturunannya atau ini adalah anggota keluarganya melalui penciuman. Untuk hewan-hewan tertentu. Walhasil Nabi Yaqub mendapati aroma Yusuf alaihissalatu wassalam. Laula antufannidun, seandainya kalian tidak menuduh aku telah berubah karena tua, karena pikun, karena sakit. Ya, karena orang kalau seperti ini modelnya terkadang dianggap ngigau, dianggap halusinasi. Barakallahu alaikum. Padahal tidaklah demikian. Betul-betul Nabi Yaqub mencium aroma Yusuf alaihissalatu wassalam. Seandainya kalian tidak menuduh-nuduh aku berbagai macam tuduhan, karena memang sudah semakin tua dirundung kesedihan. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Ditambah lagi anak-anaknya mengatakan yang tidak-tidak terhadap Yakub. Dikatakan oleh para ulama, ini kata-kata seperti ini tidaklah pantas. Apalagi ayah mereka sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani engkau senantiasa salah, keliru wahai kami. Jadi masih tetap mengingat-ingat Yusuf aja terus. Barakallahu fikum. Sampai engkau sakit, sampai engkau buta. Falamma an ja'a al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira. Dan ketika betul-betul datang pemberitahu, ini pemberita gembira, maka baju Nabiullah Yusuf pun diletakkan di wajah Nabiullah Yakub, fartadda basira, langsung kembali sehat, bisa melihat. Barakallahu fikum. Ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa yang membawa baju Nabiullah Yusuf ini adalah dulu juga yang membawa bajunya Nabiullah Yusuf ketika mereka sepakat untuk membuang Yusuf. Barakallahu fikum. Yang membawa bajunya Yusuf sekarang ini, dia pula yang membawa bajunya Yusuf ketika masih kecil. Tapi mereka lumuri dengan darah domba. Tapi kemudian mengatakan inilah Yusuf bajunya, dan dia telah mati dimakan domba. Dimakan apa, serigala, dan dibawa lari serigala. Walhasil, ada yang menamakannya Rubil atau Yahuda. Dia hendak menebus kesalahannya. Kesalahannya di masa lalu, yang dulunya dia membawa pakaiannya Yusuf dalam kondisi dusta. Mereka kemudian sekarang mereka membawa pakaiannya Yusuf dalam kondisi mereka betul-betul adanya. Qala lam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Kata sang ayah, tidakkah aku dari sejak dulu mengatakan aku mengetahui dari Allah SWT apa yang kalian tidak tahu? Yani Nabiullah Yakub selama ini masih yakin memang bahwa Nabiullah Yusuf hidup. Tidak mati, dimakan serigala, masih hidup. Cuma yang membuat sedih beliau karena tidak tahu di mana keberadaan Nabiullah Yusuf dan bagaimana keadaannya. Layaknya orang tua yang cinta terhadap anaknya senantiasa mengingat-ingat terus anaknya. Barakallahu fikum. Kalau mungkin tahu dan yakin tentang kematiannya, mungkin selesai. Sudah mati. Barakallahu fikum. Itu pun terkadang masih diingat-ingat oleh orang. Tapi ini masih hidup yakin tentang kehidupannya, cuma tidak tahu di mana dan bagaimana keadaannya. Baik. Tidakkah orang tua ketika bertanya kepada anaknya bagaimana tentang keadaannya, tentu ketika dia jauh di seberang sana mungkin dia tanya bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, bagaimana makannya, bahkan ditanya makan apa dan seterusnya. Menunjukkan tentang perhatian orang tua. Maka Nabiullah Yakub mengatakan alam aqul lakum, tidakkah dulunya aku telah mengatakan kepada kalian bahwa aku tahu apa yang kalian tidak tahu, karena Allah SWT beritahukan kepada aku. Qalu ya abana astaghfir lana. Mereka pun mengatakan kepada ayah mereka, wahai ayah kami, kami salah. Maka mintakanlah doa untuk kami agar supaya kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya demikian. Anaklah yang melakukan permohonan maaf, minta maaf ke orang tuanya karena selama ini mungkin ada perkara-perkara. Tapi perkara-perkara yang mereka lakukan dari kesalahan-kesalahan. Dan juga barakallahu fikum, orang tua lebih berpengalaman, lebih tahu, sehingga senantiasa menasihati anak supaya anak lebih baik. Cuma terkadang anak ini lebih menganggap dia sudah pandai, sudah bisa, sudah mampu, sudah lebih paham dan seterusnya. Sehingga tidak mengindahkan apa yang dinasihatkan. Barakallahu fikum. Padahal orang tua ma'ruf dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya, dari senantiasa mengarahkan anak-anak untuk menjadi lebih bagus. Maka ketika mereka mengakui kesalahannya, maka mereka minta kepada ayah mereka untuk didoakan agar supaya Allah mengampuni mereka. Inna kunna khati'in, kami yang salah, kami yang keliru ayah kami. Selama ini kami yang berlaku dosa. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Maka Nabiullah Ya'qub mengatakan sawfa, nanti aku akan mintakan ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawfa, tidak didoakan langsung oleh Nabiullah Ya'qub. Di sini para ulama kita mengatakan Nabiullah Ya'qub yatahayyan, yatahayyan mencari kesempatan untuk berdoa. Karena ada waktu-waktu yang doa itu mustajab. Ada waktu, ada pula tempat-tempat yang doa kita mustajab. Atau keadaan-keadaan. Dan setiap saat, walaupun setiap saat boleh-boleh saja orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia sangat perlu, begitu sangat dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berdoa di waktu-waktu tertentu yang memang sudah ditentukan dalam syariat kita, atau tempat-tempat atau keadaan-keadaan, maka di sana lebih memungkinkan untuk diijabah doa itu. Ada yang mengatakan bahwa doa yang akan dipanjatkan Nabiullah Ya'qub kepada Allah SWT untuk anak-anaknya agar diampuni, itu waktunya adalah waktu sahur. Waktu sahur ini sebelum dikumandangkannya adzan subuh, itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Sepertiga malam terakhir, inilah doa yang ketika kita berdoa di waktu itu, maka Allah SWT akan menerimanya. Karena Allah sendiri menjamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabarak wa ta'ala ila sama'i dunya yaqulu may yad'uni fastajib lahu wa may yas'aluni fa'utihi wa may yastaghfiruni fa'ghfir lahu. Siapa yang memanggil maka aku akan menjawabnya, siapa yang meminta aku akan memberinya, dan siapa yang minta ampun maka aku akan mengampuninya. Jaminan pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapapun yang memohon di waktu-waktu itu. Waktu sahur. Barakallahu fikum. Oleh karena itu disunnahkan kita untuk istighfar dan tobat di waktu-waktu itu. Dan ini da'bus salihin, kebiasaan orang salih. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka senantiasa beristighfar. Maka Nabiullah Ya'qub mendoakan putra-putranya kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka diampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dialah Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang. Sebesar apapun dosa seseorang, sebanyak apapun kesalahannya, kalau dia mau tobat kepada Allah SWT, maka Allah mengampuninya. Barakallahu fikum. Dan Allah SWT membuka taubat untuk siapapun. Barakallahu fikum. Membuka taubat untuk siapapun sebelum tentunya gara-gara itu kalau nyawa sudah ditenggorokan sudah tidak lagi diterima taubat. Barakallahu fikum. Atau matahari terbenam di sebelah barat, matahari terbit dari sebelah barat. Dia nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat, matahari demikian keadaannya. Di saat itu tidak ada lagi taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu almusta'an. Ini berapa faedah yang bisa kita ambil dari sepenggal perjalanan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Yani semestinya orang saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau memang ada kesalahan, tidak perlu dan tidak harus menunggu lebaran, barakallahu fikum, untuk maaf-maafan. Pokoknya kalau ada kesalahan ya segera saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian keutamaan Nabiullah Yusuf dan Nabiullah Ya'qub dan keistimewaan untuk keduanya. Adab yang semestinya dilakukan oleh para anak-anak terhadap orang tuanya semestinya memuliakan dan menghormati orang tua sebagai amal soleh yang luar biasa besarnya, yang biasa disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Mendengar dan menerima nasihat-nasihat orang tua. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian ilmu. Ilmu ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang diberi ilmu lebih banyak dari yang lainnya. Kemudian waktu berdoa. Silakan berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Baik, waktu-waktu yang mustajab di antaranya adalah sepertiga malam terakhir sebelum subuh. Karena dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kurang kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.